terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW dalam memerangi kepada di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam Ghazwatul Yamamah, dalam perang Yamamah yang kebanyakan adalah hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran di perang Yamamah dengan Musailamah al-Kadzdzab ini. Ahlul Quran paling depan di barisan depan ini. Ini bukan berarti kemudian orang belajar Al-Quran itu kemudian belajar Al-Quran belajarlah gak usah perang ketika datang panggilan jihad misalkan ya. Bukan berarti seperti itu maksudnya. Tapi Ahlul Quran, orang-orang membaca Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran ini jelas akan lebih ngerti akan apa khitab Al-Quran ini, apa akan apa yang diinginkan dari Al-Quran juga ini, apa akan apa yang dituntunkan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar daripada orang sekedar perang kemudian tidak paham dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang mempelajari Al-Quran ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka ahlul Quran. Karena itu ketika banyak dari para penghafal Al-Quran yang terbunuh di perang Yamamah ini, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengisyarat kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, mendewankan Al-Quran karena khawatir akan hilang. Ini menunjukkan perhatian para sahabat yang mereka ahlu Quran adalah orang-orang yang mereka juga siap untuk perang karena paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat-ayatnya tentang keutamaan-keutamaan ini semuanya. Jangan kemudian di artinya di sini adalah menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Keutamaan dari orang-orang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dari daripada sekedar seperti tadi. Apalagi sekarang ini ya, yang baru-baru terjadi ini ya. Bom, mungkin dengar berita ya, tentang bom yang terjadi di Cirebon ini. Ini orang-orang bicara jihad. Ya. Seenaknya sendiri pun juga banyak dari mereka juga para hafal Al-Quran. Ya. Menghafal Al-Quran. Ya. Menghafal Al-Quran. Tapi sekali lagi seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada tenggorokannya, apalagi sampai kepada hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu sabat wal istiqamah. Ini dan itu sudah terjadi pada pendahulu mereka. Abdurrahman bin Muljam, si pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala adalah hafizul Quran. Jadi jangan dikira hafizul Quran ini kerusakan dalam Islam yang muncul pertama pun juga dari ahlul Quran. Bukan dari orang di terminal, bukan juga orang di pemabuk dan semisalnya, bukan. Dari ahlul Quran ini, para penghafal Al-Quran. Maka ini tentunya adalah mengerikan seperti ini. Menjadikan kita antara harap dan cemas. Maka sunnah tubligh. Dengan sunnah dan sunnahnya insya Allah akan menyelamatkan kepada kita. Ketika memahami Al-Quran dengan sunnah, maka insya Allah ini akan menyelamatkan kepada kita. Bukan kemudian dipahami dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, dengan kemauannya, dengan doktrinnya. Dan semisalnya, na'udzubillah, sama na'udzubillah, ini yang terjadi akan terjadi. Dan seperti itu akhir kesudahannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun paham betul. Mereka pernah seperti ini, hafid Quran banyak. Banyak mereka adalah hafid Quran. Dan memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Allahumma musta'an. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kepada kita sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita nikmatnya sunnah. Untuk kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat. sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya sekali lagi dalam memahami hadis-hadis seperti ini juga mesti kita lihat bagaimana praktek daripada salaful ummah. Apakah kemudian mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkannya saja, kemudian meninggalkan jihad ketika datang panggilan jihad? Tidak seperti itu. Bahkan mereka paling berada di garis depan. Ini ahli Al-Quran yang memang benar-benar ahlinya, bukan sekedar menghafal saja, bukan sekedar membaca saja. Maka ini kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai timbangan, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Untuk kita menapaki apa yang telah disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, belajar Al-Qur'an. Belajar membacanya, belajar mengkaji isi kandungannya, memahami apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Tidak dengan pemahaman kita, tidak dengan hawa nafsu kita, apalagi dengan orang-orang yang terjadi yang bicara-bicara masalah jihad ini, yang mereka sama sekali tidak mengerti tentang makna dan jihad ini. Bahkan saya yakin belum pernah mempelajari tentang fikih fiqhul jihad. Yakin itu. Saya yakin dengan itu, yakin-yakinnya mas orang seperti ini belum pernah belajar tentang fiqhul jihad. Bagaimana fikih dalam jihad. Apalagi mudah memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka khana fidina insyaakumullah. Masih kita bahas tentang bagaimana keutamaan ini. Orang-orang yang ahli Al-Qur'an ini dimuliakan dari yang lainnya. Setelah diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah ta'ala. Ini di dunia. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunan mengutamakan, ya ummul qauma, yang mengimami manusia, aqra'uhum likitabillah ta'ala. Yang paling banyak bacaannya, hafalannya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Menjadi timbangan dan mi'yar tentang keutamaannya mereka adalah yang memimpin. Ahlul Quran ini adalah yang memimpin. Ini isyarat ya, tentang keutamaan Ahlul Quran. Sekali lagi, ini adalah menghasung kepada kita, yang kita sebagai orang tua sering berdoa dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Imam ini. Bagaimana ini semuanya kita dapatkan kalau kemudian kita tidak paham akan tuntunan? Kalau kita tidak paham dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan upaya. Dan upaya tidak akan bisa kita tempuh kecuali kita tahu jalannya. Dan jalan tidak akan kita mengerti kecuali kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bimbingan Rasulullah SAW kepada kita. Artinya ada hatungan, ada perintah, ada syariatnya, sekaligus Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Ada juklaknya, ada petunjuk pelaksananya. Petunjuknya seperti ini yang harus dilaksanakan. Indahnya Islam ini dalam semua aplikasi ibadahnya. Ini ada tuntunan. Ada apa ibaratnya kalau ini apa kalau dalam muamalah ya, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada SP-nya, sekaligus juga ada juklaknya. Jadi kita tinggal terima beres, tinggal menjalannya saja. Dan ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang perhatian dengan Al-Quran. Ahlul Quran ini. Ya ummul qawma aqra'uh bila kitabillahi ta'ala. Maka kita lihat di mata Rasulullah SAW. Ini Ahlul Quran ini adalah yang sangat dimuliakan. Orang-orang banyak hafalan Al-Qurannya, ini didahulukan dari yang lainnya. Ini tidak kemudian yang banyak hartanya atau yang lebih tua atau tidak. Tapi yang banyak hafalannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahasanya para qurra, kana qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu ta'ala. Para qurra ini adalah mereka adalah yang masuk dalam majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di masa kekhalifahannya. Dan ahli syura'nya, tempat bermusyawarah, menyandarkan atau mengambil pendapatnya ini adalah kepada Ahlul Quran. Dikatakan kana al-qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shababa. Baik mereka sudah tua atau yang masih muda-muda. Ini mendapatkan tempat yang khusus di mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana mereka memuliakan pada Ahlul Quran dan majlisnya adalah ahlul majlisnya adalah Ahlul Quran. Bagaimana riwayat ini dikatakan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang perhatian kepada Quran, Al-Quran ini. Dan tentunya juga satu hal yang dimaklumi di kalangan para ulama bahwasanya tentang keutamaan antara membaca Al-Quran atau tasbih, tahlil dan yang lainnya, tentunya dalam membaca Al-Quran itu lebih utama. Kembali kepada keumuman dari hadis Rasulullah SAW, khairul kalami kalamullah. Karena itu bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama dari tasbih, tahlil dan yang lainnya dari zikir. Dan dalil-dalil semacam ini banyak sekali. Cukup bagi kita hadis Rasulullah SAW tadi, ya, yang menunjukkan bahwasanya khairul kalami kalamullah. Sebaik utama adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dan keutamaan Ahlul Quran. Keutamaan Al-Quran itu sendiri dan keutamaan orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran tadi. Maka sejauh tingkat perhatian kepada kita, mari kita mulai sekarang. Untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan porsi dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam 24 jam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ada waktu untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang tadi sudah kita bahas dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka memuliakan mereka Ahlul Quran ini juga merupakan ta'zim syairillah. Memuliakan Al-Quran Al-Karim dan juga memuliakan pada ahlinya merupakan bagian daripada ta'zim syairillah. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kita juga menjaga kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di adab-adab yang bagaimana semestinya kita berada dengan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Dan bagaimana adab-adab kita dengan kitab Allah yang dituntunkan oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dengan apa yang telah dicontohkan, diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk daripada ta'zim syairillah, mengagungkan kepada kitab Allah dan mengagungkan juga kepada Ahlul Quran. Mengagungkan kepada kitab Allah, bagian daripada mengagungkan kitab Allah kita perhatian membacanya, memahaminya, mempelajarinya. Kemudian juga adab-adab yang terkait dengan masalah kitab Allah ini. Tidak menaruhnya sembarangan. Kalau ada keteter kita ambil, ini merupakan bagian dari ta'dzim syairillah. Jangan kemudian kita masukkan pada tempat-tempat yang kotor. Ini juga bagian daripada ta'dzim pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalu sembarangan di lantai, misalkan meskipun tidak ada nas. Untuk larangan tentang menaruh Quran di lantai, tidak ada larangan memang. Tidak ada nas itu. Tapi kembali kepada keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'adzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nilai ketakwaan dalam hatinya. Wa may yu'adzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Siapa mengagungkan hurumatillah, ini itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau lembaran-lembaran Taurat. Ini lembaran Taurat. Maka kemudian Rasulullah mengambil bantal dan meletakkan di atasnya. Ini sikap beliau kepada Taurat, kitab Allah. Maka tentunya lebih utama sikap kita kepada Al-Qur'an Karim. Untuk tidak menaruh sembarangan. Ya. Meskipun sekali lagi juga tidak ada nas yang maka ini khususnya pada santri-santri ya, yang kadang-kadang suka kecacar ya, sembarangan, maka ini mulai ya. Perhatian sebagai bentuk dari perhatian kita kepada kitab Allah dan pengagungan kita, memuliakan kita kepada Al-Qur'an tadi. Demikian pula mengagungkan kepada ahlul Quran, para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran ini juga mestinya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutamakan mereka, dan juga para sahabat Nabi Alaihi Wasallam, mereka juga mengutamakan kepada para penghafal Al-Quran, seperti orang-orang terbunuh dalam Uhud ini, di perang Uhud. Maka didahulukan juga hafazatul Quran. Lebih didahulukan dan paling banyak hafalannya dengan Al-Quran yang kali ini. Ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita lihat riwayat tadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka menunjukkan bagaimana mereka memberikan porsi yang lebih kepada para penghafal Al-Quran, pada ahlul Quran ini. Kan sekali lagi ahlul Quran dan ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran dan ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Khafid janahaka liman ittabaka minal mu'minin. Khafid janahaka liman ittabaka minal mu'minin. Rendahkanlah, santun. Rasulullah SAW dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersikap santun kepada orang-orang mengikuti beliau dari orang-orang mukmin. Dan tentunya lebih utama mereka adalah ahlul Quran, para hafazatul Quran. Realisasinya kita lihat bagaimana Nabi Alaihi Wasallam lebih mengutamakan kepada ahlul Quran ini. Dan tidak boleh menyakiti mereka. Menyakiti umumnya orang-orang mukmin juga tidak dibolehkan, apalagi kepada para hafazatul Quran, orang-orang yang mereka perhatian dengan kitab Allah ini. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu kepada orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sungguh mereka telah menanggung dari kedustaan dan dosa yang jelas. Wa ala ra'sihim hafazatul Quran tentunya. Orang-orang mukmin dari kalangan para hafazatul Quran. Maka jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan perhatian kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita juga untuk memuliakan kepada mereka para hafazatul Quran ini. Maka hendaknya kita memuliakannya. Anak, baik itu anak kita atau siapapun. Maka kita berupaya untuk membimbing dan mendidik generasi kita untuk menjadi generasi yang Qurani, generasi yang berhati-hati dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kita ahli sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bukakan pintu hidayah kepada kita dengan dipahamkan kepada sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, perhatian dengan kitab Allah. Untuk kita mesti memberikan perhatian kita kepada Al-Quranul Karim. Sekali lagi, kita lebih berhak perhatian ini dari yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita beralasan dengan apapun. Artinya kita tetap berusaha semampu yang bisa kita kita kerjakan. Dan banyak pengalaman-pengalaman seperti ini dari orang-orang yang sebenarnya sudah apa, sudah tua dan sudah udzur ya, tapi kita lihat perhatiannya. Saya melihat ketika di Madinah juga, ini yang menjadikan saya sendiri apa kagum dan sekaligus terharu juga dan sekaligus malu pada diri saya sendiri ya. Orang tua pun juga tetap rajin baca Al-Quran di hadapan seorang syekh dan mukriknya lebih muda dari dirinya, meskipun kena semprot terus. Namun orang tua baca Al-Quran kadang-kadang terbata-bata karena salah juga ya. Dan saya punya apa ya, punya pengalaman ketika dengan Syekh Ubaidullah Al-Ghani radhiyallahu ta'ala. Ada orang tua seperti itu, masih ingat ya. Ini luar biasa. Sudah syaibah, sudah putih semuanya, sudah ya, syaibah ya. Sudah kakek-kakek lah. Ini luar biasa. Namanya orang tua kadang-kadang baca itu juga itu tadi terbata-bata, Allah sudah agak berat ya. Ini pun juga tetap semangat. Meskipun sering kena semprot sama syekh ini. Dan syekh kalau ngomong sudah ya, alafina syarrak katanya. Semoga Allah mencukupkan keburukan darimu. Ini ya. Ini sering seperti itu. Tapi juga semangat. Dan juga ada lagi seorang yang Masya Allah juga hafid Quran, bisa tua juga. Ketika mau setoran dengan syekh ini pun juga semaan dulu dengan anak umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu sudah hafid Quran. Ini tidak malu meskipun dengan anak-anak ini ya. Ketika mau, saya juga melihat seperti ini, subhanallah ini. Jadi tidak ada istilahnya malu ya. Dan tidak ada istilahnya berkata terlambat. Asal kita mau saja. Dan ini suatu hal yang mulia. Suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Allah Subhanahu wa taala lebihkan yang tidak dilebihkan kepada yang lainnya. Maka mengapa kemudian kita merasa malu? Atau minder atau ya, namanya uzur, kita terima uzur itu. Artinya uzur mungkin dengan kekurangan-kekurangan yang ada, namanya orang tua ini, atau mungkin apa namanya, dengan berbagai hal yang ada pada dirinya, ini kita terima. Tapi kalau uzur kemudian dengan uzur itu kemudian apa namanya lari dari Al-Quran, artinya tidak mau belajar, maka ini tentunya adalah uzur yang tidak bisa diterima seperti ini. Nah, karena kita lihat para sahabat, apalagi kalau kemudian kita melihat kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Diriwayatkan, disebutkan dengan Qurtubi dalam tafsirnya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam waktu 8 tahun. Dalam riwayatnya 12 tahun. Jadi kita lihat kesabarannya. Surat Al-Baqarah. Ya, tentunya belajarnya para sahabat tidak seperti belajarnya kita. Mereka belajar membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya. Baru kemudian nambah. Ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah kesabarannya mereka. Menjadi teladan bagi kita sampai 8 tahun, 12 tahun ini. Ya. Sampai selesai. Tentunya waktu yang tidak sedikit ya. Waktu yang tidak sebentar itu. Dan juga banyak seperti itu dari para imam. Kesabarannya ini untuk talaqqi Al-Quran. Seperti diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala. Ini jalan yang lain dari Hafiz An-Asim. Ada dua jalan ya. Dari jalannya Asim ini ada dua. Dari jalannya Hafiz ya. Kemudian jalannya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari beliau ketika belajar kepada Imam Asim ini, satu hari dicatat cuma satu ayat, coba. Satu hari dicatat cuma satu ayat. Ini sabar. Sampai kemudian hanya mengeluh, nah, ini satu hari satu ayat. Saya khawatir sampai meninggal saya belum selesai. Ini kita lihat ini para ulama kita, para qurra. Ini sangat kesabarannya mereka. Yang jelas kita ambil hikmahnya di sini adalah kesabaran mereka dalam menghafal Al-Quran dan perhatian dengan Al-Quran ini. Jadi apapun keadaannya kita mesti memberikan perhatian ya. Dengan waktu dan dengan umur yang Allah Subhanahu wa Taala masih berikan kepada kita untuk kita senantiasa mengkaji, berikan perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian satu riwayat dibawakan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Musa al-Ash'ari termasuk yang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dengan suara yang bagus. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Mereka dikatakan laqad utita mismaran min majabiri Dawud alaihi salam. Ini dengan suaranya yang indah, ya. Suara yang bagus yang apa namanya Allah Subhanahu memberikan pada Abu Musa al-Ash'ari. Jadi tentunya juga namanya tajwid ya. Tajwidul Quran mana tartilnya. Tartil ini adalah artinya adalah sebagaimana kata Al-Arabi bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dan tajwid mana tajwid ini bisa tajwidul huruf wa tajwidus sawt ya. Tajwidul huruf dan juga tajwidul shaut, membaguskan huruf dan juga membaguskan suara. Karena ini juga sesuatu yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan pada yang lainnya adalah membaguskan suara dalam membaca Al-Quran kan. Man lam yataghanna bil Quran fa laysa minna. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, taghanni melagukan Al-Quran. Ini tentunya adalah artinya membaguskan Al-Quran dengan mana tartil tadi. Maka ini yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikram li syaibatil muslim." Sesungguhnya di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ikram li syaibatil muslim, memuliakan pada orang tua yang muslim. Tentunya untuk memuliakan yang lebih tua dari kita. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina." Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya yang muda-muda hendaknya menghormati sama yang tua. Ya. Santun kepada yang tua. Yang tua juga menyayangi kepada yang muda. Dari sisi para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kasih sayang. Dan ini dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuliakan kepada disyaibah, orang-orang sudah tua. Wahamil Al-Quran, dan yang kedua kepada para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ghairal ghalibihi wal jafi'ah, tanpa menggampangkan meremehkannya dan juga tidak melampaui batas, tidak ghulu, tidak kelewatan dalam memuliakannya, juga tidak menggampangkannya atau meremehkannya. Artinya kita memuliakan, tapi dalam koridor yang dibolehkan dalam syariat. Untuk memuliakan pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita muliakan. Tentunya adalah sesuai dengan koridor syariat. Jadi adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, wa ikram bi sultan al-muqsit, dan supaya memuliakan pada penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Maka syahidnya dalam hadis ini adalah ikramu hamil al-Quran, memuliakan kepada para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau katakan bahwasanya amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Kami diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendudukkan manusia sebagaimana kedudukan mereka. Memuliakan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada mereka. Masing-masing punya ini di dunia, dan ahlul Quran mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka bagaimana tadi sudah kita singgung dari namanya apa yang sikap Nabi alaihi salatu wasalam pada qatla Uhud, syuhada Uhud, yani para orang-orang yang terbunuh mati syahid di perang Uhud. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi alaihi salatu wasalam mengumpulkan dalam satu lahat, ya, dalam satu kubur dua orang, ya. Dan didahulukan yang paling banyak hafalannya dengan Al-Quran ini, ya. Dikatakan ayyuhuma aktsaru akhdhan bil Qur'an, di mana di antara kedua dua orang yang dimasukkan dalam satu kubur ini yang paling banyak hafalannya dalam Al-Qur'an, maka ini didahulukan dalam lahat. Maka ini juga menunjukkan ijlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kepada mereka pada ahlul Qur'an hidup dan matinya. Ketika hidup dimuliakan, ketika meninggal pun juga Rasulullah SAW memuliakannya. Dan nanti di yaumil qiyamah, subhanallah, keutamaan-keutamaan dari ahlul Quran. Mereka jadi luar biasa dari apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan targhib ini semuanya, berikan targhib kepada kita untuk kita benar-benar perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya, mudah-mudahan menggugah kepada kita semuanya untuk kita lebih perhatian dengan Al-Qur'an tadi. Membuka hati kita untuk kita mulai perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengait kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tawarkan kepada kita, menggapai kebahagiaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi orang-orang yang mau menerima tawaran ini. Maka jemaah bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita mau mengikuti yang terbaik, termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, limman yastabi'una al-qawla wa yastabi'una ahsanah, dari orang-orang mau mendengar kepada nasihat dan mau mengikuti yang terbaik dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita untuk kita perhatikan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akankah kemudian kita masih memilih mengambil pilihan yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'mina ila qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak lain bagi seorang mukmin laki atau perempuan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu ketentuan, satu pilihan, masih mencari pilihan yang lain. Dan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran kepada kita dengan apa yang telah diberikan kepada umat sebelum kita. Orang-orang Yahudi telah Allah muliakan. Allah mengatakan kepada mereka, "Wa inni fadhaltukum 'alal 'alamin." Wa inni fadhaltukum 'alal 'alamin, kemuliaan. Aku muliakan kalian, mengalahkan seluruh penduduk alam ini, orang Yahudi ini. Dan kita umat Islam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan kemuliaan kitabnya yang mulia ini, dan juga dengan kemuliaan agama yang mulia ini. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Ma'idah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Rekomendasi. Ayat ini sebagai rekomendasi bagi kita umat Islam dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Akankah kita kemudian menempuh jalan seperti jalan pendahulu kita yang dikatakan oleh Allah, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Memilih yang hina dari yang mulia. Ini mereka pilih seperti itu. Ini orang-orang ahli kita dari orang-orang Yahudi. Akankah kemudian kita kemudian memilih dari yang tidak dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nas'alullah salaman afiyah wa nas'alullah tabatu ala syaqamah. Maka barangkali ini yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Fa inna dzikra tanfa'uhum minni. Maka sunnah peringatan ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala.